Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudara sekalian di Palu, demikian pula Minahasa Utara, dan juga demikian pula jika saudara-saudara sekalian di Poso yang ikut bersama dalam kajian pada sore hari ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita yang ringkas ini. Baik, karena waktu maghrib di Ternate kurang lebih jam 6 lewat 20 menit. Nah, hingga tersisa satu yang ada, kita akan sampaikan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau yang merupakan muhadharah, yaitu Mahiyyah Salafiyah. Apakah sesungguhnya Salafiyah tersebut? Pada pembahasan yang terdahulu kita telah sebutkan penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala tentang wafatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana disebutkan dalam sebuah riwayat Anas bin Malik bahwa pada hari yang dimana An-Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Madinah, maka segala sesuatu pun menjadi bersinar terang benderang dengan sebab masuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula halnya ketika meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, azlama minha kullu syai, maka segala sesuatu pun menjadi gelap. Nah, mereka para sahabat begitu sedih dengan kesedihan yang sangat mendalam, berpisah dengan kekasih yang mulia yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang senantiasa dengan penuh sabaran, penuh keikhlasan, penuh ketulusan membimbing mereka dengan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun bersedih dengan berpisahnya mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala halnya pula mereka memendam kesedihan yang sangat mendalam dengan putusnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi dan juga kaum muslimin alaihi salatu wassalam. Kemudian ini wa rahimakumullahu jami'an, kalimat yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, warwa al-imam al-Bukhari fi sahih, dan al-imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, di dalam sahih Bukhari, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia yang masyhur, nam Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dikenal sahabat Jabir, dan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya pun adalah seorang sahabat juga yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Adapun sedikit terkait dengan Jabir bin Abdullah, maka disebutkan dalam biografi beliau, antaranya dalam takrib Ali Al-Hafid rahimahullah, beliau Al-Ansari radhiyallahu anhu kurang lebihnya mengikuti peperangan sejumlah 19 peperangan. Nah, hingga beliau meninggal pada usia 94 tahun kurang lebihnya. Adapun sang ayah yang juga merupakan sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya beliau termasuk salah seorang dari para sahabat yang syahid ini pada perang Uhud. Ringkas kisahnya disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah bin Al-Haram, ya, disebutkan diriwayatkan dalam riwayat Tirmizi dan yang lainnya, mengatakan bahwa aku bertemu dalam tidurku, dalam mimpiku, dengan Mubashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Amr bin Haram bahwasanya engkau akan datang pada kami beberapa hari kembali, akan berjumpa dengan kami beberapa hari kembali. Ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Haram, di mana engkau sekarang? Katakan fil jannah. Naam. Lalu kemudian ada cerita bahwa diberitakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, ya, terkait dengan mimpinya. Naam, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Innah syahadah." Sesungguhnya itu adalah tanda atau bukti bahwa engkau akan memperoleh syahadah, akan mendapatkan syahadah, ini kau akan mati syahid. Dan itu terbukti pada peperangan Uhud, ya, peperangan Uhud ketika itu, barakallahu fikum, disebutkan bahwa ayahanda dari Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, adalah disebutkan diantara termasuk syuhada Uhud. Bahkan termasuk dikatakan ini yang pertama kali syahid di perang Uhud adalah ayahanda dari Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Dan disebutkan salah satu keutamaannya oleh Rasulullah SAW ketika Jabir bin Abdullah merasa sedih dengan kesedihan yang sangat dengan meninggalnya sang ayah. Nah, maka dikatakan kepada Jabir bin Abdullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seluruhnya dari balik hijab. Adapun Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayahmu wahai Jabir, naam kallamallahu abaka kifahan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ajak bicara ayahmu, ini kifahan, ini bicara langsung tanpa ada balik dari hijab. Allah alam as-sab. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis tadi an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yawmal jum'ah ila syajaratin aw nakhlatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat beliau berdiri untuk menuju kepada sebuah pohon atau kurma, ya, pohon kurma, pelepah kurma. Faqalat imra'atun, yani ketika itu belum dibuatkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah berupa mimbar, maka seorang wanita pun dari Ansar atau rajulun, atau seorang laki-laki dari Ansar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala naj'alu laka mimbaran, bagaimana jika kami membuat untukmu wahai Rasul sebuah mimbar, ini untuk berkhutbah. Alhamdulillah, awal permulaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkhutbah dengan menggunakan mimbar, ini di atas mimbar. Nah, dengan mimbar yang maklum, mimbar yang sunnah, itu bersusun tiga. Barakallahu fikum. Qala in syi'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berkehendak silakan buatkan untukku mimbar. Faja'alu lahu mimbaran, maka mereka pun membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul jumu'ah dufi'a ila al-mimbar. Maka ketika tibanya hari Jumat dan yang berikutnya, beliau pun sallallahu alaihi wasallam nam diarahkan kepada mimbar. Lalu fasahat an-nakhlatu siyah as-sabi. Maka ternyata pelepah kurma, pelepah kurma atau batang kurma yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk berpijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah dahulu, itu merintih, menangis sebagaimana halnya menangisnya seorang bayi. Nah, jadi ini diantara hadis yang datang yang menunjukkan bahwa selain dari manusia juga bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya pohon dan batu di akhir zaman nanti berbicara, memberitakan tentang keberadaan Yahudi, nam bersembunyi di baliknya dan mengatakan, wahai mukmin, ini ada Yahudi, tangkaplah dia, bunuhlah dia. Nam, dan juga yang lainnya. Summa nazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhammahu ilaihi fa innu anina as-sabi alladhi yusakkan. Maka Nabi pun kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari mimbarnya, lalu beliau mendekat memeluk yakni pelepah kurma tadi, atau batang kurma tadi, memeluk ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau begitu besar rahmat kasih sayang kepada makhluk Allah bersama makhluk. Terbukti dari kecintaan beliau ya memeluk dan menenangkan pelepah kurma yang merintih menangis tersebut karena sedihnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha. Beliau menyebutkan alasan mengapa menangis, mengapa merintih dengan rintihan tangisan bayi pelepah kurma atau batang kurma tersebut. Dia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, merintih menangis karena mengingat apa yang senantiasa atau selalu dia dengar dari zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Nah, maka inilah yang jadi sebab kesedihan atau menangisnya batang atau pelepah kurma tersebut, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berganti dengan mimbar yang baru. Nah, liza kana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah idza rawa hadzal haditsa tabki atau baka. Oleh karena itu al-Imam al-Hasan al-Basri, al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri, maula dari Zaid bin Thabit atau maula dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, merupakan imam Ahlus Sunnah pada masa tabi'in, dikenal dengan keilmuannya juga ketakwaannya serta ibadahnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu di antara perkataan yang masyhur dari beliau adalah, ini khususnya terkait dengan fitnah, al-ulama yarawna al-fitnah wa hiya muqbilah wan nasu la yarawnaha illa wa hiya mudbirah. Para ulama melihat, mereka mendapati fitnah itu dalam keadaan menyongsong, tahu sejak awal mula terjadinya fitnah, menilai dan mengetahui ini fitnah. Sementara manusia secara keumuman, mereka la yarawnaha illa wa hiya mudbirah. Mereka manusia tidak sadar, tidak paham, tidak mengetahui tentang fitnah tersebut, melainkan dalam keadaan sudah berlalu fitnah tersebut, baru sadar, oh tadi telah terjadi fitnah, demikian. Nah, ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini, beliau menangis, waqala, dan beliau mengatakan, yang ini menunjukkan alasan, sebab, ini mengapa menangisnya beliau ketika membacakan, ketika meriwayatkan hadis ini kepada kaum muslimin. Qala, ya ma'syarul muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ihi fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah al-khasyabah, kayu atau pelepah ini, dia menangis, dia merintih ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengadukan, mengeluhkan tangisannya tersebut, syauqan ila liqa'ihi, karena kerinduannya, kerinduan dari pelepah atau batang kurma tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan apa yang didengarkan olehnya ya. 6, berupa zikir, berupa nasihat, atau juga berupa yakni wahyu yang disampaikan kepada kaum muslimin, yang juga pelepah atau batang kurma tersebut ikut mendengar ya wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi sebab kesedihan dari para kalafigum Al-Imran Al-Basri, yang beliau menegaskan, kalau saja al-khasyabah, batang atau pohon pelepah kurma ini rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan zikir wajangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi, maka kalian tentunya wahai kaum muslimin adalah lebih berhak, lebih pantas untuk merindukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan na'am ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, sadaqa al-Imam Al-Hasan Al-Basri, telah benar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kita tentunya sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam ya, yang dikaruniai akal fikiran, dikaruniai keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu lebih pantas, lebih berhak untuk yakni mengadu, melaporkan keluhan itu berupa kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita belum pernah berjumpa dengannya, sosok yang mengajarkan Islam kepada kaum muslimin sejak dahulu, yang kita beriman dengannya, yang kita membenarkan risalahnya, nubuahnya, namun kita belum pernah berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita bisa berislam, kita bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab siapa? Tentu bukan lain adalah dengan sebab yakni hidayah, semangat, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Islam pun sampai ke negeri kita ya, ke berbagai penjuru dunia, dari negeri Jazirah Arab hingga kemudian biiznillah sampai ke negeri Indonesia, ke tempat kita pun kemudian tersebar ke pelosok-pelosok daerah. Ini semuanya tentunya menunjukkan begitu besarnya jasa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam yakni rindu ingin berjumpa dengan beliau, yang di mana beliau sendiri telah menyebutkan, ana faradtukum alal haud, aku menunggu kalian di telaga. Ini telaga yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk nabinya yang mulia. Naam, maka beliau menanti, beliau menunggu kita di sana. Maka dengan segenap yakni tentunya kerinduan kita yang kita pendam, kita jalani hidup kita ini hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga akhirnya Allah menjemput kita kelak nanti dengan harapan kita dikumpulkan bersama pemimpin kita yang mulia, yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada kerinduan yang terbesar yang kita pendam, yang kita simpan dalam hati kita, melainkan kerinduan yang terbesar kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, berjumpa dengan makhluk Allah yang paling-paling mulia tersebut. Naam ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, Qadar Lahmu Syawal di Ternatesi dan Yusuf Mabril. Ana mohon undur sehingga kajian kita cukupkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan faedah kita semuanya. Salam untuk semua semuanya di Palu, di Poso dan juga di Minahasa Utara. Dan terakhir, bahwa sampai kabar kepada kami, Al-Akh Abu Afif Sidondo, beliau dirawat karena musibah yang sakit stroke. Kita doakan beliau, semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.